Tiram, itu tirai yang bergambar makhluk di rumah Nabi SAW, dipasang oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi ketika masuk, beliau berubah wajahnya, itu marah. Dan juga di kejadian-kejadian yang lainnya, termasuk di hadis-hadis yang akan disebut oleh Imam Bukhari dalam bab ini, beliau marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi aslinya beliau adalah orang yang sangat lembut. Sehingga Allah katakan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَكُنْ تَفَضًّا غَلِيبَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِّنْ حَوْلِكِ فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. أخبرنا سفيان سفيان الثوري عندك ثمن سفيان الثوري ما اسم أبي؟ نعم سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى. سفيان إمام وأبوه محدث كذلك وهو ثقة. عن ابن أبي خالد وهو إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang sahabat mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, hampir-hampir saya tidak mendapatkan salat berjamaah. Mimma yutawilu bina fulan, dikarenakan si fulan imamnya itu membaca dengan bacaan yang sangat panjang. Jadi sangat berat sekali untuk sholat di belakangnya untukku. Beliau lemah, kemudian imamnya kalau sholat membaca bacaan yang sangat panjang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar pengaduan tersebut, kata Abu Mas'ud, aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah atau memberikan nasihat seperti marahnya pada hari itu. Beliau berkata kepada para sahabatnya, ayuhan nas, innakum munafirun, wahai manusia, sungguhnya kalian adalah orang-orang yang membuat lari manusia dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika imam membaca solat atau ketika mengambil solat dan membaca bacaan yang sangat panjang dan memberatkan para makmumnya, menyebabkan makmum-makmum tersebut berat untuk menghadiri solat jamaah. Maknanya imam tersebut yunafirun nas anil solat, menyebabkan orang lari dari solat berjamaah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, faman solat bin nas, barang siapa yang solat mengimami manusia, falyukhaffif, maka hendaklah dia meringankan bacaannya. Dan at-takhfif ini tercontohkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi yang mengatakan falyukhaffif dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan contoh langsung bacaan surat-surat apa saja yang dibaca ketika beliau mengimami para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Dengan takhfif setiap solat yang dibaca qul huwallahu ahad, yang dibaca wal asr, baik itu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tidak seperti itu. Nabi yang menfali khafif dan dua yang mencontohkan bagaimana surat-surat yang dibaca oleh beliau, dan itu merupakan takhfif. Kemudian dia menyebutkan kenapa imam harus meringankan bacaannya, fa inna fi al-mariyub wa dhaif wa dal hajah, karena sesungguhnya di antara para makmum itu ada orang yang sakit, ada orang yang lemah, dan ada orang yang memiliki kebutuhan yang harus segera dia selesaikan. Juga ada yang lainnya wasagir, dan juga ada anak kecil Artinya tidak seperti orang besar dalam kesabaran dan kekuatan ketika menghadiri sholat jamaah. Kemudian lihat yang lain, Nabi mengatakan, wa idza shalla ahadukum min nafsihi falyuqawwim ma syaa. Adapun kalau dia sholat sendiri, katanya perpanjanglah sesuai dengan yang dia kehendaki. Adapun kalau menjadi imam, maka perhatikan keadaan imam. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu ta'ala, ketika beliau menunjuk Utsman bin Abi Al-As untuk menjadi imam kaumnya. Anta imamuhum, kata Nabi kepada beliau, kamu imam untuk kaummu. Wajar tadi di abafihim, danlah kamu mengikuti dalam menjadi imam, katanya, orang yang paling lemah di antara para makmum. Perhatikan siapa orang yang paling makmum dan ikuti kekuatannya. Dan kejadian yang disebut oleh Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala itu hampir sama pula dengan kejadian yang terjadi pada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, beliau adalah imam kaumnya. Dan beliau salat isya dan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau pulang dan salat mengimami kaumnya. Kemudian pada suatu ketika beliau salat mengimami kaumnya dan beliau membaca surah Al-Baqarah. Kemudian di antara para makmum ada yang memiliki hajat, ketika tahu imamnya baca surah Al-Baqarah dia mundur. Kemudian dia salat sendiri, misalnya salat dengan cepat, kemudian dia pulang. Kemudian sebagian jamaah ketika melihat yang tersebut, mereka mengatakan innahu munafiq. Orang itu orang munafik. Karena tanda orang munafik diantaranya wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Tanda orang munafik diantaranya kalau dia berdiri makan sholat, dia berdiri dalam keadaan bermalas-malasan. Kemudian ketika sampai beritanya kepada orang tersebut bahwasanya dia dituduh dengan nifaq oleh sebagian sahabat, maka dia menghadap Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan beliau ceritakan bagaimana kejadiannya. Sehingga beliau keluar dari jamaah dan sholat sendiri, menyelesaikan sholatnya. Maka ketika disampaikan bahwasanya dia orang yang memiliki hajat dan disampaikan bahwasanya imam yang baca-bacanya yang sangat panjang surah Al-Baqarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala dengan teguran yang keras, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, wahai Mu'adz, apa engkau akan menjadi orang pembuat fitnah? Apa engkau menjadi orang yang menjadi tukang fitnah atau buat fitnah? Beliau ulang 3 kali. Kemudian Nabi tunjukkan wa idza amannas, kalau engkau mengimami manusia di saat isya, falyaqra wa syamsi wa duhaha dan sabbih isma rabbikal a'la. Beliau tunjukkan dengan bagaimana ketika beliau mengimami orang ketika di salat isya, beliau membaca surat wa syamsi wa duhaha atau sabbih isma rabbikal a'la wa nahwihima dan surat-surat yang semisal dengan kedua surat tersebut. Ini hadis dari Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala dan kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu dan merupakan perkara yang harus dipahami oleh al-a'immah, a'immatus shalah, para imam salat. Bahwa ketika sholat, imam hendaknya yura'i al-ma'mumin, memperhatikan keadaan makmumnya. Dan juga dari yang kita lalu, Nabi SAW terkadang beliau berniat untuk memperpanjang bacaan sholat. Kemudian tatkala yasma'u buka as-sabi, ketika mendengar di belakang ada tangis anak kecil, Nabi SAW mempersingkat sholatnya. Karena dalam rangka menjaga perasaan ibunya yang ketika ikut berjamaah kemudian putranya sholat supaya tidak terganggu kekhusyuan sholatnya. Dan dalam ini syahidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah ketika melihat kemungkaran. Juga dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya agama Islam itu agama yang mudah. Inna hadza din yusrun, agama Islam adalah agama yang penuh dengan at-taisir, penuh dengan kemudahan, dan agama yang indah. Tidak ada yang sulit dalam agama ini. Kapan ditabatkan kesulitan, pasti terdapat padanya taisir dan kemudahan. Dan juga dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah yang lainnya, bahwasanya sholat merupakan perkara yang sangat agung dalam agama ini, dan hendaknya sholat itu menjadi penyebab talih qulubun nas, menyebabkan persatuan hati kaum muslimin. Kita lihat bagaimana kaum muslimin berkumpul paling tidak sehari 5 kali di setiap harinya, berkumpul dan sama-sama berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala di belakang satu imam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini merupakan ikatan yang sangat kuat. Maka jangan dirusak hal ini dengan kesalahan seorang imam, dengan memberatkan para makmumnya. Inna minkum munafirin. Nabi mengatakan di sini, ya ayuhan nas, innakum munafirun. Kemudian bahkan kita ikhlas bagian yang sahih malik satu sahihain. Kita masuk ibad yang ke-45 dari kitabul ilm, bab rifkul alim bil muta'allim, bab seorang alim berbuat lemah lembut terhadap muta'allimnya, seorang guru bersikap lemah lembut terhadap muridnya. Dan ini tentunya perkara yang sangat penting diperhatikan oleh seorang al-mu'allim, seorang al-mudarris, seorang al-alim, seorang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya kepada yang lainnya. Dan kalau diketahui bahwasanya seorang mu'allim, seorang mubaligh, seorang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan seorang yang patut dijadikan uswah oleh yang lainnya. Dan di antara perkara yang disebutkan adalah masalah arif, kelemah lembutan terhadap al-muta'allim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di banyak hadisnya beliau mengingatkan umatnya agar mereka memegang sifat ar-rifqu tersebut. Dan akhirnya di antaranya hadis Abi Mughaffal radhiyallahu ta'ala, innallaha rafiq yuhibbu rifqa fil amri kulli. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha lemah lembut, maha lemah lembut, dan mencintai kelembutan di dalam segala perkara. Allah mencintai kelembutan, dan suatu sifat jika dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan sifat-sifat yang mulia. Dan Nabi pun mengatakan, marifku fisya'in ila zana wa manuzi'an syai'in ila syana. Yang namanya kelemah lembutan tidak ada pada suatu perkara melainkan menyebabkan indahnya perkara tersebut. Dan tidaklah dicabut kelembutan di suatu perkara melainkan akan menjadi buruknya perkara tersebut. Bahkan Nabi mengatakan di jari bin Abdullah radhiyallahu dan hadis yang sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuhramu rifq yuhramu al-khair kullu. Man yuhramu rifq yuhramu al-khair. Sebagian riwayat di hadis sahih Muslim, yuhramu al-khair kullu. Barang siapa yang luput darinya sifat rifq, maka telah luput darinya semua kebaikan. Semua kebaikan. Karena kebaikan itu manutun berifq. Arifq. Terlebih lagi seorang mu'allim kepada muta'allimnya. Seorang mu'allim ketika ada atau memiliki muta'allimin, memiliki para talabah, tentunya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menyampaikan amanah yang dia emban. Seorang yang berilmu memiliki kewajiban untuk menyampaikan ilmunya. Kemudian Allah mudahkan dengan orang-orang yang mengambil ilmu darinya. Ini harus disyukuri. Maka dia harus berusaha menyampaikan ilmu tersebut kepada para talabahnya. Dan mereka para talabah tersebut, dia akan menjadi generasi penerus kita, yang akan menggantikan kita ketika kita sudah ada. Mereka yang akan menyampaikan agama tersebut kepada generasi yang setelahnya. maka itu merupakan orang-orang yang harus kita muliakan. Mereka adalah orang-orang yang wadifah mereka seperti wadifah Allah Subhanahu wa taala. Itu memegang dan mendakwahkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita semuliakan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita tahu bagaimana kemuliaan thalibul ilm. Innal malaikata tatlubu ajniha li thalibil ilmi li babin mayatlub. Malaikat meletakkan ajniha mereka, sayap-sayap mereka kepada para thalabatul ilm, para penuntut ilmu, karena ridha dengan apa yang mereka tuntut. Dan juga dengan innallaha wa malaikatahu, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, hatta al-hitan, sampai katanya hitan yaitu ikan, dan juga sampai semut tujuh riha, yusalluna ila mu'allimin nas al-khair. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dunia mal'un, mal'unun ma fiha. Kemudian ila alim wa muta'allim wa mawala. Sekali lagi, para talabatul ilm merupakan orang-orang yang hendaknya kita muliakan. Kita sampaikan ilmu dengan arif. Dan itulah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti dia sebutkan ayatnya. Dia adalah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat al-lin. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Al-lin wa arif, lemah lembut. Dan seorang muallim atau seorang alim, seorang mudaris, kalau tidak memiliki sifat arif, pasti al-muta'allimun, para tolabah akan menjauh darinya. Karena kedudukan para mu'alim itu kedudukan sebagai mubalik dan tidak akan lebih dari kedudukan Nabi SAW. Nabi saja orang yang paling mulia, Allah katakan, walakun tafadban ghalibal qalb langfadu min hawlik. Karena kamu bersikap keras dan berhati kasar, langfadu min hawlik. Niscaya mereka lari dari sisimu. Dan siapa kita para mu'allimun? Tentunya mimba bin aula. Orang-orang akan lari kalau kita tidak memiliki sifat arif. Arif kepada al-muta'allim. Arif kepada muta'allim. Arif sifat yang harus kita pegang di dalam semua perkara. Bukan hanya dalam ta'lim saja, dalam kehidupan juga, dalam berumah tangga dengan istri dan anak-anak kita. Kalau dicabut sifat lemah lembut dalam rumah tangga, maka tidak mungkin bisa didapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Itu mustahil. Orang yang mau merasakan kenikmatan berumah tangga, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, harus dia bisa menangkap sifat rif, bersikap lemah lembut kepada istri dan anak-anaknya. Begitu pula kita bermuamalah dengan rekan-rekan kita, dengan saudara-saudara kita, dan dengan manusia umum, harus dipegang sifat rif. Kalau tidak, maka orang akan menjauh dari orang yang tidak memiliki sifat arif. Arif, kata Nabi SAW dalam sini, innal arifina yuhibbur rif. Akan kita baca hadisnya. Qala rahimallahu ta'ala, rifqul alim bil muta'allim. Qala Imam Abu Dawud rahimallahu ta'ala, haddatsana Musa ibn Ismail, Abu Salam at-Tabudaki. Qala akhbarana Hammad, wa Hammad ibn Salamah. Dakara syaih, kita alaihi. An Yunus wa Humaid, عن الحسن عن حسان بن الحسن البصري يونس عن الحسن يونس بن عبيد رحمه الله تعالى عن حميد حميد بن أبي حميد الطويل عن أبي المغفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب رفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. قال الشيخ هذا حديث صحيح محمد بن سلمة من رجال مسلم. وقد روى البخاري للحسن عن أبي المغفر. Al-hadis al-khajal imamu Ahmad rahimallahu ta'ala faqala rahimallahu haddasan Aswar ibn Amir qala haddasan Hammad ibn Salaman Yunus anil Hasan bih wa akhraja Abad ibn Humaid ibn Muntakhad faqala rahimallahu ta'ala haddasan Hajjaj ibn Hal qala haddasan Hammad ibn Salaman Yunus wa Humaid anil Hasan fadakara. Perhatikan dari Abdul ibn Mughaffar radiyallahu ta'ala'an, Amr dari Abdul Mughaffar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dat yang maha lembut, yuhibbu rifqa, dan Allah mencintai kelembutan. Wa yu'ti alaih, wa yu'ti ala rifq ma la yu'ti ala min al-anuf. Dan Allah memberikan kebaikan pada kelembutan, apa yang tidak diberikan pada al-anaf, pada syiddah, pada kekerasan. Bahkan di riwayat Muslim dari Aisyah tambahan wa ma la yu'ti ala ma siwa, dan Allah berikan balik apa yang tidak diberikan kepada yang selainnya. Maknanya arif itu yang terbaik dari semuanya. Terbaik dari syiddah, bahkan lebih baik dari yang selainnya. Arif itu yang terbaik. Innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Dan orang yang bersifat rifq akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang dicabut dari sifat arif, seperti tadi kita sebutkan Syekh bin Abdullah, man yuhramu rifq yuhramul khair kullu. Orang yang dicabut atau luput dari sifat rifq, maka akan luput darinya semua kebaikan. Wa yu'ti alaihi wa yu'ti ala rifq ma la yu'ti ala al-unaf. Sekali lagi, sifat arif itu sifat yang perlu kita tanamkan pada diri kita sampai di dalam bermuamalah dengan saudara-saudara kita, maka hendaklah kita memiliki sifat arif. Arif kalau tidak, maka keburukan yang akan terjadi. Dan ketika kita berbicara dengan perkataan yang lembut, bersikap dengan sikap yang baik, itu perkara yang tidak berat. Kita tidak perlu mengeluarkan uang atau harta ketika kita berkata baik kepada saudara kita. Sebagaimana kita tidak perlu mengorbankan harta ketika kita bermuamalah dengan saudara kita. Kita tinggal bagaimana bersikap baik kepada mereka, dan dengannya kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau tidak, maka keburukan. Itu pula dalam, bukan hanya kalam dengan lisan perbuatan, sampai dalam murasalah dan yang selainnya. Maka hendaklah kita perhatikan, ada murasalah. Ketika kita menulis tulisan, lebih-lebih pada zaman sekarang media sosial terbuka dengan selebar-lebarnya, maka berhati-hati. Berhati-hati ketika kita menulis tulisan. Jangan sampai kita menulis tulisan yang tidak baik. Menulis tulisan yang tidak baik, itu akan menjadi buah si malakama. Nanti keburukannya akan kembali kepada dirinya. Berhati-hati. Berhati-hati dalam berucap. Berhati-hati dalam bersikap. Kalau tidak, pasti akan menyesal. Orang yang tidak mengikuti sifat rif, tidak mengikuti sifat rin, akan menyesal. Sekarang atau di kemudian hari, pasti akan menyesal. Karena Nabi sudah mengatakan, man yuhram rif, yuhramul khair kullu. Kalau dia tidak mengikuti sifat rif, pasti luput darinya semua kebaikan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.